أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di ayat yang ke-79 dari surat Al-Baqarah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan tentang sikap yang lain dari orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi ini, yang mereka tahrif merubah kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan kotor mereka. Maka hal ini juga diturunkan kepada anak emas mereka, yakni orang-orang Syiah, yang juga sama seperti moyangnya, yang juga membuat tahrif, membuat perubahan-perubahan atau merubah kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan kotor mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan al-wail, dengan satu lembah di jahannam, dan juga kecelakaan bagi mereka. Kemudian fawaid dari ayat ini, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksubun. Ini diulangi taukid sampai 3 kali ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Ini tentunya adalah ancaman yang syadid. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala min fawaid al-ayah, di antara faedah ayat ini, al-wa'id 'ala alladziina yaktubuuna al-kitaaba bi aydihim, ancaman bagi orang-orang menulis al-kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah wahum kadzibun. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah dusta. Ini berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmui, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakannya, dan dalam keadaan mereka sadar. Ini tentunya lebih parah dari orang yang berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Yang Allah Subhanahu wa taala ancam juga di surat Al-A'raf. Nah, ini merupakan min akbaril kabair. Bahkan itu dikatakan lebih besar daripada syirik. Lebih besar daripada syirik. Karena membuat syariat, membuat syariat ini. Kalau syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat syariat, sementara yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan menempatkan dirinya dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Dan ini orang-orang Yahudi ini tentunya adalah lebih parah lagi, karena mereka melakukan itu dalam ala ilm, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengerti, tapi memang sengaja untuk merubah dengan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ancamannya adalah lebih besar. Ini. Maka bagaimana kemudian yang seperti ini kemudian diakui sebagai seorang muslim, Ini tentunya dalam Islam berlepas diri dari mereka. Qala wa minha annahum yaf'aluna dhalika min ajli ri'asa wal mal wal jah. Mereka melakukan itu, orang-orang ahlul kitab, mereka melakukan itu adalah karena untuk mendapatkan kekuasaan, ri'asa wal mal, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, dan juga al jah, kedudukan di hadapan manusia, status ya. Untuk mencari status, rela kemudian menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Membelinya dengan harga yang murah. Wa qad warada al-wa'idu ala man talaba 'ilman yabtaghi bihi wajha Allah liyanala 'ardhan min ad-dunya. Dan telah datang ancaman sabda Rasulullah SAW, ancaman terhadap orang yang mencari ilmu dalam rangka ilmu itu adalah untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi mencarinya bukan untuk itu, tapi untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Maka dalam sabda Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah fa inna rihaha la tujad min masirati kadha wa kadha wa fi riwayah fa inna rihaha la tujad min masirati 70 kharifa aw kama qala alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man ta'allama ilman, siapa yang mencari mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang itu ilmu syar'i, tentunya di sini mempelajari ilmu syar'i yang dengannya adalah bisa atau untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, namun dia mencari atau belajar ilmu syar'i itu bukan untuk itu, mencarinya adalah untuk mendapatkan sekeping dari dunia. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sekeping dari dunia, maka ancamannya adalah tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya saja tidak mendapatkan, apalagi sampai masuk. Nasallallahu salaman afiyah. Di mana baunya ini bisa didapatkan dari, bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bisa dirasakan dari jarak 70 tahun perjalanan. Ini 70 tahun perjalanan. Berarti ini benar-benar dijauhkan ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak baunya saja tidak mendapatkannya, bagaimana akan masuk? Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambih, menjadikan peringatan bagi kita pada ketika kita mempelajari perkara-perkara yang syar'i ini, jangan sampai dari mendapatkan sekeping dari dunia untuk mendapatkan status, mendapatkan sedikit harta dan semisalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah rugi dunia dan akhiratnya. Khasirat dunia dan akhirat. Ini. Maka ini diancam. Qala wa minha anna ad-dunya kullaha ma'ahuma la anna ad-dunya kullaha mahma balaghat fahiya qalil. Dari ayat ini bahwa dunia ini mahma balaghat, apapun yang didapatkan dari dunia, artinya sampai sekaya apapun, maka itu sedikit. Dunia ini adalah sedikit. Kama qala ta'ala qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kenikmatan dunia itu sedikit. Kenikmatan dunia ini sedikit. Yani sebesar apapun dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita itu adalah sedikit dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian kita terlalaikan dengan yang sedikit ini dan kemudian melalaikan dengan yang terlalaikan dengan sedikit ini, kemudian kita melalaikan yang besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya adalah 1:99. 1:99. 1 diturunkan ke muka bumi ini, 99 adalah di yaumil qiyamah nanti. Maka sangat sedikit sekali. Padahal satu bagian ini kita juga semuanya merasakan, zahiran wa batinan. Baik secara zahir, secara batin, ini adalah bagian dari satu rahmatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Kul mata'ud dunya qadi. Maka sifat orang-orang ahlul kitab, mereka adalah seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas, mereka mengganti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah ini. Qala wa minha anna al-jazaa' bihasabil 'amal. Dari ayat ini ada faedah bahwa balasan itu adalah tergantung dengan amal perbuatannya. Ini sebanding dengan amal perbuatannya. Liqaulihi ta'ala fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah bagi mereka dengan apa yang telah ditulis dengan oleh tangan-tangan mereka. Ini al-jazaa' min jinsil 'amal. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Ini balasan itu adalah dari jenis amalnya, dan balasan itu adalah tergantung kepada amal perbuatannya. Maka layak untuk kemudian mendapatkan kecelakaan, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang seperti itu. Atau layak juga untuk mendapatkan satu lembah dari jahannam karena memang perbuatannya yang sangat durjana, membuat syariat untuk manusia dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ala idm. Ini perbuatan itu dibangun di atas dasar ilmu, artinya sadar mengerti kalau apa yang dilakukannya adalah satu hal yang tidak benar. Ini. Kemudian dari yang berikutnya, faedah berikutnya, isbatul ilal wal asbab. Menetapkan ilal, alasan-alasan dan sebab. Biqaulihi ta'ala mimma katabat aydihim. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala mengancam itu adalah karena sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ini adalah al-akhdhu bil asbab. Fa inna hadha bayanun li illatil wa'id. Maka ayat ini adalah menjelaskan tentang sebab kenapa diancam. Ya. Sebab kenapa mendapatkan ancaman ini. Wa hadhihi ghairul fa'idati sabiqah. Dan ini bukan faedah yang sebelumnya. Karena apa? Yani lain dengan al-jazaa' min jinsil amal atau al-jazaa' min hasabil amal, ini beda. Karena faedah yang sebelumnya al-jazaa' bi hasabil amal ini adalah jazaa'uhum biqadri ma kadabu. Balasan mereka sesuai dengan kadar apa yang telah mereka tulis. Wa hadhihi bayanu sabab. Sementara ayat ini adalah menjelaskan tentang sebabnya. Ini sebab kenapa mereka diancam. Ada sebabnya kenapa mereka diancam. Kemudian yang kedua, ancaman itu, hukuman itu adalah sesuai dengan kelakuan yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan. Maka ini menunjukkan ada illah dan ada asbab. Dan ini tentunya juga menjadi pertimbangan dalam syariat. Seperti ini adalah sangat-sangat dipertimbangkan untuk mencari asbab, khususnya juga dalam segala hal terkait dengan masalah masalah qadha, masalah mahkamah. Demikian bahkan juga terkait dengan masalah keimanan, ini semuanya juga masalah sebab. Ini sebab, syarat, mawane, bahkan ini termasuk di antara hukum wad'i. Karena syariat itu ada dua, terbagi menjadi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i ini terkait dengan sebab, syarat, mawane, kemudian sihatan wa fasada. Ada lima hal terkait dengan hukum wad'i. ada sebab, ada syarat, ada halangan, ya. Ini menjadi pertimbangan. Kemudian juga ada sahih dan ada fasid, ini benar dan rusaknya. Kemudian yang kedua adalah hukum taklif, ini beban kepada individu, ya. Maka ini yang dibahas oleh para fuqaha, ya. Hukum taklif ini dari wajib, mandub atau sunnah, kemudian tahrim, makruh dan mubah. Ini hukum taklif. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Maka ini illah atau sebab pun juga diperhitungkan dalam penentuan hukum atau kaitan masalah qadha. Dan ini tentunya dalam masalah qadha, masalah mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ada sebab. Kenapa mereka diancam demikian pula? Mahkamah di dunia pun juga kenapa dihukum sekian, kenapa dihukum demikian? Karena memang sudah ada sebabnya, juga ada kadarnya. Ada sebab, ada kadar. Sebagaimana juga terkait dengan masalah iman pun juga seperti itu. Iman pada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ini juga diantaranya adalah al-aqdu bil asbab. Al-aqdu bil asbab sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." I'malu, beramalah. Maka beramal, berbuat adalah merupakan sebab untuk kita menjadi mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun dijauhkan dari murkanya Allah adalah supaya kita beramal. Untuk kita mendapatkan apa yang di sisi Allah dari kenikmatan pun juga dengan berbuat, bekerja. Tidak seperti orang-orang Jabriyah yang mereka tidak mau bekerja, tidak mau berbuat dengan alasan sudah takdir, ya. Ini orang-orang Jabriyah, tidak percaya dengan asbab atau illah ini. Maka rasakan hidupnya adalah seperti kapas yang diterbangkan angin. Ini tidak punya upaya apa-apa, padahal tidak. Demikian Rasul mengatakan, "Ni'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Dan amalan pun juga seperti itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat, beramal dengan amalan yang baik, sekecil zarrah pun dia akan melihatnya dan dia akan mendapatkan balasannya. Demikian pula yang berbuat keburukan, sekecil zarrah pun juga akan mendapatkan balasannya. Ini sesuai dengan ayat ini bahwa ada kadarnya dan juga ada asbab. Maka ini al-akhdhu bil asbab. Ya, tentunya dengan sebab itu menjadikan kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita mungkin hari ini berbuat maksiat, maka berikutnya masih ada harapan untuk kita berbuat yang lebih baik, menutup kemaksiatan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-asbab. Kemudian yang berikutnya, wa minha anna uqubatal qaul 'ala Allah bighairi 'ilmin tashmulul fi'l wa ma yantiju 'anhu min kasbin muharram. Ini subhanallah, bahwa uqubatul qaul, hukuman berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, ini juga mencakup perbuatan. Ini tidak hanya omongan saja, ucapan saja, tapi juga perbuatan. Karena di sini adalah yaktubuna bi aidihim, nah, dengan tulisan, berbuat berarti ini. Ya. Ini wa ma yantiju anhu min kasbin muharram, dan juga apa yang dihasilkan dari perbuatannya itu min kasbin muharram, dari kasab yang diharamkan, dari hasil usaha yang diharamkan, meskipun dia mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka ini pun mendapatkan ancaman. Ya qawli ta'ala, fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi mereka dengan apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka dengan apa yang mereka usahakan. Fama natija 'anil muharram minal kasb fa innahu ya'tamu bihil insan. Maka apa yang dihasilkan dari hal yang haram, dari upaya atau dari hasil usaha ini, maka itu juga fa innahu ya'tamu bil insani, juga menjadikan dosa bagi manusia. Beliau memberikan contoh, insanun amila amalan muharraman, seseorang dia melakukan perbuatan yang haram, kal ghish, seperti menipu, ya, ghish ini ghashash, menipu, fa innahu athimun bil ghish, maka dia berdosa dengan ghish ini. Wa hadzal kasb alladhi hasala bihi huwa aidan athimun bih, dan usaha yang didapatkan dari hasil ghish ini pun juga berdosa karenanya. Rasulullah mengatakan man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna, siapa yang menipu maka itu tidak, bukan termasuk golongan kami. Menipu apa saja, ya, ini maka ini satu hal yang tidak dibolehkan, ya. Ini baik itu kadang dalam jual beli, ini kadang sering terjadi seperti itu, ghish. Ini umumnya di antara illah yang terlarang adalah ghish ini. Maka ini diberlakukan dalam jual beli adanya khiyar syara', khiyar aib, ya. Khiyar aib. Ini khiyar aib, ini namanya khiyar aib ketika didapati misalkan kita membeli barang ternyata itu cacat, ya, bukan karena kita yang beli, maka itu boleh untuk dikembalikan. Boleh untuk dikembalikan kalau cacat itu adalah dari pembelinya itu, dari penjualnya itu sendiri. Namanya khiyar aib, supaya jangan dirugikan, supaya tidak ada ris, karena mungkin bisa jadi belinya motor, apa, sepeda motor Honda misalkan, tapi sudah dimodifikasi, diganti apa namanya dengan Cina misalkan, isi apa, meskipun zahirnya seperti itu, maka ternyata ada ghish, dan maka ini adalah ghish, seperti itu adalah namanya ghish, artinya dipalsu, maka ini juga sama, dan ini hasil yang didapatkan pun juga berdosa. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melakukannya pun juga akan mendapatkan ancaman seperti yang diancam kepada mereka orang-orang Yahudi ini. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ini barangkali wallahu ta'ala alam. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.